ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر ما من شفيع من بعد إذنه ذلكم الله ربكم الله تعالى مبينا لربوبيته وعظمته الله سبحانه وتعالى جلسكم tentang rububiyah Allah dan kebesaran Allah. Inna Allah fi sittati ayat. Sungguhnya kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Anna qadirun ala khalaq. Dan bumi dengan sekejap saja. Walakin akan tapi. Sama qala lahu fi dhalika min al-hikmah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, ada hikmah. Semua dari hikmah ilahiyah. Wa li'anna rafiqun fi af'alih. Dan sungguhnya Allah maha lembut di dalam af'alnya. Wa min jumlat hikmati fiha. Di antara kandungan dari hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim di dalamnya adalah. Anna khalaqaha bilhaq walilhaq. Bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Wa li'arif bi'asma'ihi wa sifati. Agar mengetahui dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yufrid bil'ibadah. Dan agar manusia mengesakan Allah di dalam ibadah. Thumma ba'da khalaqa samawati wal ard. Kemudian setelah penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas 'arsy. Istawa yaliku bi 'azamati, bersemayam di atas 'arsy. Amra mengatur segala urusan. Alam al-ulawi wa-suflawi. Minal imatati wal-ihya. Subhanahu wa ta'ala mengatur segala bentuk perkara. Baik di langit maupun di bumi. Dari siapa yang dimatikan, siapa yang dihidupkan. Hari ini, hari besok dan lain sebagainya. Wa inzal al-arzaq dan diturunkannya rizki. Wa mudawalatul ayyam bainan nas dan pergantian hari demi hari antara manusia. Wa kashfud dharr 'anil madrurin dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap segala para bahaya dari orang-orang yang sedang dalam keadaan darar, keadaan darurat. Wa ijabatus sa'ilin dan mengabulkan permintaan, permohonan orang-orang yang minta. Fa anwa'u tadabir nazira min wa sa'ida ilaih. Macam-macam bentuk pengaturan alam semesta turun dari Allah dan naik kepada Allah. Wa jami'al khalq dan seluruh makhluk. Muzhinun al-izzih, tunduk terhadap kemuliaan Allah. Khadi'un li'azamati wa sultanih, tunduk, patuh, merendahkan diri. Kebesaran Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min syafi'in illa min ba'di idhni. Tidak ada satupun yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ayyuhayaqdum ahadum minum ala syafa'ah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Walaula kana afdalul khalq, walaupun makhluk yang paling mulia. Hatta ya'zan Allah wa la ya'zan. Sampai Allah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Illa liman yartada, kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa la yartadi, atau yang tidak. Illa ahlal ikhlas wa tauhid lah. Melainkan orang-orang yang ikhlas dan alaikum alladzi hadza sya'nu, yang demikian itu Allah rabbukum, dialah Allah rabb kalian. Aihwal huwa Allahu alladzi lahu wasful ilahiyah, dialah Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Jami'ah li sifatil kamal, yang terkandung di dalam sifatul kamal. Wasul rububiyah al-jami' sifatul af'al, dan Allah disifati dengan rububiyah, terkandung di dalamnya sifatul af'al. Fa'buduh, maka sembahlah kalian hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Afriduhu bijami'i ma tadruna 'alaihi min anwa'il 'ubudiyah. Esakan Allah di dalam segala sesuatu dari perkara 'ubudiyah yang kalian mampu. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengingat Allah? Al-adillah dalla 'ala annahu wahdahul ma'budul mahmud, yang menunjukkan seluruhnya bahwa dialah Allah yang Maha Esa saja, yang Maha Tunggal, yang Maha disembah, yang Maha dipuji. Dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan dan al-ikram. Walamma dzakara hikamahu al-qadari, hukmuhu al-qadari wa huwa tadbir al-'am wa hukmu ad-dini wa huwa syar'uhu alladhi madmun wa maqsuduhu ibadatu wahdahu la syarika lah. Dzakara al-hukm al-jazai wa mujazat 'ala al-a'mal ba'da al-maut, ilayhi marji'ukum jami'an ila akhir al-ayah. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah.